Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a al-huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ayuhal ikhwah wal akhwat, a'azzakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan yang berbahagia ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita. Nikmat demi nikmat kita jalani, nikmat demi nikmat kita dapatkan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ayuhal ikhwah wal akhwat wal talabah, a'azzakumullah. Pada hari ini adalah hari bagi rapat anak-anak kita. Kami diminta untuk memberikan tausiah sebelum antum mendapatkan rapat hasil belajar dari anak-anak antum selama ini. Ayuhal ahibbah, a'azzakumullah. Ada beberapa nasihat yang akan kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami yang menyampaikan dan untuk yang mendengarkan. Orang-orang terdahulu, yakni para salafus saleh, mereka adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala angkat derajat mereka. Demikian pula para nabi, para anbiya adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala angkat derajat mereka. Allah subhanahu wa ta'ala banyak memuji mereka di dalam Al-Quran. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak menyebutkan pujian-pujian kepada mereka. Mereka adalah orang-orang terbaik. Mereka adalah orang-orang pilihan dalam menjalani kehidupan dunia ini. Mereka terbimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka dikatakan orang terbaik? Dikarenakan mereka adalah orang-orang yang menjalani hidup ini sesuai dengan bimbingan Al-Quran, terutama dalam bab pendidikan. Terutama dalam bab pendidikan. Kita lihat kisah para nabi. Kita ambil contoh sebagian nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan kisah ini dalam surat Al-Baqarah. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut. Ingatlah tatkala maut menjemput Nabi Ya'qub alaihissalam. Beliau mengumpulkan anak-anaknya. Bertanya kepada anak-anaknya, apa kira-kira yang ditanyakan oleh Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya? Apakah Nabi Ya'qub bertanya tentang bagaimana pekerjaan kalian, bagaimana tentang dunia kalian, bagaimana kalian nanti, bagaimana kalau aku nanti meninggal kalian mau makan apa? Tidak itu yang ditanyakan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub alaihissalam meyakini rezeki itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Selama seseorang itu ibadahnya kuat kepada Allah, selama seseorang itu bertakwa kepada Allah, Allah akan memperhatikan rezekinya dengan sebaik-baik perhatian. Nabi Ya'qub tentu meyakini ini. Yang ditanya oleh Nabi Ya'qub alaihissalam, ma ta'buduna min ba'di, apa nanti yang akan kalian sembah, siapa yang akan kalian ibadahi sepeninggalku nanti? Ini yang dikhawatirkan Nabi Ya'qub alaihissalam. Apakah kalian melakukan kesyirikan? Apakah kalian melakukan kemungkaran? Apakah kalian melakukan akhlak-akhlak tercela sepeninggalku nanti? Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam. Karena ketika anak-anak tersebut musyrik, kafir kepada Allah, kekal dalam neraka, tentu tidak bisa bertemu dengan orang tuanya. Karena ketika anak tersebut menjadi anak yang durhaka kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, tentu yang demikian ini akan menyebabkan anak tersebut masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahaya, musibah yang sangat besar adalah musibah agama. Maka ini yang dikhawatirkan Nabi Yakub sebelum ajal menjemputnya, sudah mendekati ajal ini. Sudah mendekati ajal. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah nanti sepeninggalku? Kalau mereka menjawab, na'budu ilaha wa ilaha abaika. Wahai ayahanda, kami menyembah Rabbmu, menyembah Tuhanmu dan Tuhan ayah-ayahmu, ayah dan kakek, yaitu Ismail, yaitu Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Sembahan yang disembah oleh Ibrahim, yang disembah oleh Ismail, yang disembah oleh Ishaq. Ilahan wahidan, sembahan yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri kepadanya. Sehingga tenang Nabi Yakub alaihissalam mendengarkan jawaban ini. Kami memurnikan ibadah hanya kepada Allah, wahai ayah. Tenang Nabi Yakub alaihissalam. Di sini kita bisa mengambil faedah, masyaallah, hibbah, barakallahu fikum. Betapa besar perhatian mereka para nabi terhadap urusan agama anak-anaknya. Urusan agama anak-anaknya lebih dikedepankan oleh mereka. Nomor satu. Tidak dilarang seseorang memperhatikan sandang, pangan, makanan, pakaian untuk anaknya, tidak dilarang. Akan tetapi yang harus diprioritaskan, yang harus ditekankan adalah perhatian terhadap ad-din, agama, agama anak. Demikian pula contoh-contoh yang lain banyak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk bersama seorang anak yang masih gulam. Gulam itu belum balig. Anak yang belum balig itu namanya gulam. Masih sekitar usia 7-8 atau yang semisal ini. Umar bin Abi Salamah duduk bersama Rasulullah SAW. Dan Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu ketika itu masih gulam. Kuntu gulaman, dia mengatakan. Ya, hadis ini dihafal oleh anak-anak kita. Dihafal oleh banyak anak-anak kita. Dahulu aku masih gulam, kata Umar bin Abi Salamah. Fi hijri Rasulullah SAW, aku dalam asuhan Rasulullah SAW. Aku ikut makan. Wa kanat yadi tatishu fi shahbati. Tanganku makan tidak tetap. Kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini. Maka Rasulullah SAW melihat itu, langsung ditegur oleh Rasulullah SAW. Ini masih kecil. Ya. Tidak dibiarkan begitu saja, tidak. Rasulullah SAW mengatakan, ya gulam, samillah wahai anak, baca bismillah. Wakul biyaminika, makan dengan tangan kanan. Wakul mimma yalika, makan dengan, makanlah di tempat yang terdekat. Ini petunjuk Rasulullah SAW terhadap anak-anak. Kita lihat Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang ketika itu masih gulam juga, masih anak-anak juga. Lihat nasihat Rasulullah SAW. Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin, wahai anak, aku ingin mengajarkan engkau beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah batasan-batasan Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka, jagalah batasan-batasan Allah, niscaya engkau akan menghadapi, mendapati Allah di hadapan. Idza sa'alta fas'alillah, nah, kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, apabila kamu meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Wa'lam, kemudian diajari tauhid, diajari takdir. Anak masih kecil, masih kecil diajari beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Annal ummata, kalau seandainya umat ijtama'at, mereka semua berkumpul, ala an yadhurruka bi syai', ingin memudaratkan engkau, lam yadhurruka, tidak akan bisa mereka memudaratkan, illa bi syai'in qad kadzabahu Allahu 'alaika, kecuali yang Allah telah tentukan untuk. Demikian pula yang berkaitan tentang manfaat. Law ijtama'u, kalau seandainya mereka berkumpul ingin memberikan manfaat kepadamu, lam yanfa'uka, tidak akan bisa mereka memberikan manfaat kepadamu, kecuali yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Rubyatil aklam, pena telah diangkat. Wajah fatis suhuf, lembaran-lembaran telah kering. Masih anak-anak. Subhanallah. Kalau kita perhatikan, ya, pendidikan yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, beliau memperhatikan akidah. Anak semenjak dini ditanamkan akidah. Jangan takut nak, kecuali kepada Allah. Apa yang ditentukan oleh Allah, itu tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau orang ingin mencelakakanmu, tidak akan bisa, kecuali yang telah ditentukan oleh Allah. Ya beda sama sebagian kaum muslimin di zaman ini. Masih kecil anaknya dibiarkan begitu saja. Bahkan yang sangat menyayangkan, menyedihkan, menyayat hati, anaknya nangis. Untuk mendiamkan anaknya itu bagaimana caranya? Ditakut-takuti dengan pocong, takut-takuti dengan kuntilanak, takut-takuti dengan setan, sehingga anaknya gak berani. Gak berani ke kamar mandi, gak berani ada gelap-gelap sedikit, gak berani. Dibunuh karakter anak tanpa terasa seperti ini. Ya, anak-anak ditakut-takuti. Ya. Semestinya bagaimana? Semestinya ditanamkan akidah yang sahihah, akidah yang benar kepada anak. Nah, takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, perbaikilah hubunganmu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun masih kecil, sekalipun masih kecil. Dan masih banyak lagi contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perhatian kepada anak-anak. Perhatian kepada anak-anak, terutama yang masih kecil. Besar perhatian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, besar perhatian mereka salafun shalih kepada anak-anak, terutama yang masih kecil. Karena masih kecil ini masih mudah untuk menyimpan, masih sangat mudah. Para ulama mengatakan, ya, orang yang mendidik di waktu kecil, yang belajar di waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu, ya, seperti mengukir di atas batu. At-ta'allum 'inda shighar, belajar di masa kecil itu seperti mengukir di atas batu, lama hilangnya. Anak-anak demikian juga. Yang baik itu akan selalu dia ingat. Demikian pula yang jelek akan selalu dia ingat. Seperti mengukir di atas batu. Barakallahu fikum. Sekarang kita lihat sebagian sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana pendidikan sebagian sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak-anaknya. Kita ambil contoh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat yang mulia. Disebutkan dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu suatu hari ra'a ibnan lahu wa 'alaihi qamis. Dia melihat anaknya pakai baju 'alaihi qamisun min harir, baju dari sutra. Nah, kita ini enggak boleh, Pak, pakai baju dari sutra. Laki-laki tanpa kebutuhan tidak boleh pakai baju sutra. Baju sutra-sutra itu khusus perempuan. Yang boleh pakai baju sutra jika misal sakit, gatal-gatal, kalau pakai sutra ini bisa membuat dia sembuh. Nah, ini boleh lilhajah karena ada keperluan. Kalau kita pakai begitu saja tidak boleh. Yang kain sutra, jenis kainnya sutra, bukan merek sutra. Payah nanti antum cari merek sutra, enggak boleh Nabi. Enggak. Yang jenis kainnya kain sutra. Enggak boleh kita pakai. Ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu melihat anaknya pakai pakaian yang seperti ini. Fa akhadahu wa syaqqa alaihi, diambil. Sini, Nak. Disobek di depan anaknya itu sendiri. Kemudian langsung mengatakan innama hadza linnisa. Nah, ini bukan pakaian kita, Nak. Ini pakaian perempuan. Subhanallah. Anaknya masih kecil. Betapa besar perhatian para sahabat terhadap anak-anaknya. Masalah yang seperti ini kita bandingkan dengan kaum muslimin di masa sekarang ini. Alangkah mudahnya mereka. Alangkah mudahnya mereka anaknya berbohong biasa saja. Anaknya mencuri biasa saja, tidak memberikan kemarahan, tidak memberikan pengaruh pada dirinya untuk marah kepada anaknya, untuk mendidik anaknya. Anaknya melakukan kemungkaran biasa saja, biasa namanya anak-anak. Nah, ini hati-hati yang seperti ini. Lihat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tidak disebutkan di situ apakah anak ini sengaja atau tidak, yang jelas dikasih tahu anaknya, nah ini tidak boleh dipakai. Bandingkan dengan yang terjadi pada kebanyakan manusia sekarang, ya, kebanyakan mereka sengaja berbohong anaknya, bahkan sengaja berbuat jahat, malah didukung sama orang tuanya. Nah ini yang menyedihkan, ya. Inilah yang menyebabkan kaum muslimin itu lemah, kaum muslimin itu mundur di zaman sekarang ini, karena mereka lemah dalam mencontoh orang-orang terdahulu, mencontoh mereka dalam mendidik anak-anak. Mereka, orang-orang terdahulu, besar perhatiannya untuk kebaikan anak-anaknya, besar sekali perhatian agama. Ketika anaknya sudah pantas untuk diperintahkan kebaikan, lakukan. Dia perintahkan anaknya untuk melakukan kebaikan. Demikian pula dilarang anaknya untuk melakukan kemungkaran. Karena itu tugas penting seorang tua. Kita lihat Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang dinyatakan hasan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, hadis yang makruf sering kita dengarkan, Rasulullah SAW mengatakan, "Muru abna'akum bis-shalah wa hum abna'u 'ashrin wa hum abna'u 70." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan salat dalam keadaan usia mereka 7 tahun. 7 tahun mereka harus sholat. Kita diperintahkan untuk mengerjakan, untuk supaya mereka mengerjakan sholat. Diperintahkan untuk memerintahkan mereka supaya sholat. 7 tahun itu sudah diawasin sholat. Sudah masuk waktu sholat, perhatian kita. Nah, sekarang sudah waktu sholat, nah, jangan keluyuran kemana-mana. Sholat. Kita perlu tegas di sini terhadap anak-anak. Tegas itu tidak identik dengan kasar, ya. Tegas itu kita tegas kepada anak-anak, akan tetapi tidak kasar. Tidak kita main pukul. Tidak kita main kasar, tidak kita main keras kepada anak. Kita tidak memakai metode pukulan kecuali jalan terakhir. Kalau tidak bisa beradab lagi kecuali dengan pukulan, itulah baru kita tempuh. Kita tempuh pukulan yang tidak mencacatinya. Tegas, waktu sholat masuk, sholat. Jangan keluyuran kemana-mana, jangan main-main kemana-mana. Masuk waktu sholat. Sholat, perintahkan dia sholat. Muru abna'akum bis-shalah. Nabi SAW yang memerintahkan untuk supaya kita ini para wali, orang tua, memerintahkan anak-anak sholat di usia 7 tahun. Di usia 10 tahun tidak mau sholat, fadribuhum 'alaiha. Disuruh Nabi SAW untuk dipukul. Pukul dengan pukulan yang tidak mencacati, kata para ulama. Pukul bagian-bagian yang tidak mencacati. Pukul. 10 tahun tidak mau sholat, pukul. Barakallahu fikum. Lihat bimbingan Nabi sallallahu wasallamu alaihi terhadap anak-anaknya. Maka masyarul ahibbah, barakallahu fikum, semestinya bagi kita memberikan perhatian penuh kepada anak-anak. Anak-anak ini tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita semua. Kalau dari kecil kita mendidik mereka dengan kebaikan dan menjauhi kemungkaran, di waktu besar mereka akan mudah untuk meninggalkannya. Kenapa? Karena sudah terbiasa di masa kecil. Ayahku selalu membimbingku untuk menuju ke sana, menuju kebaikan. Ayahku, orang tuaku atau waliku selalu membimbingku untuk menjauhi perbuatan itu. Sehingga sudah besar terbiasa tinggal. Kalau semenjak kecil tidak dibiasakan, besarnya susah minta ampun. Luar biasa kalau sudah besar itu ngaturnya susah, luar biasa susahnya. Masih kecil ini masih muda. Selagi belum, maka mumpung belum terlambat, lakukan. Lakukan apa yang diperintahkan, apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu wasallam alaihi. Ayuhal ahibbah, barakallahu fikum. Nanti setelah dibagikan rapot, nanti akan diumumkan oleh beliau Abu Abdurrahman tentang liburnya kapan. Libur di sini bukan berarti tidak belajar, ya. Anak-anak kalian perhatikan, libur bukan berarti kalian tidak belajar. Salah itu pemahaman libur nggak belajar berarti di rumah bebas main. Tidak seperti itu. Libur tetap belajar tapi sama orang tua. Kami nasihatkan kepada orang tua, para wali, di masa liburan hendaklah memberikan waktu khusus untuk anaknya untuk belajar, terutama hafalan Al-Quran. Nah, hafalan Al-Quran. Di waktu sekolah kemarin, waktu belajar, mereka sudah berusaha luar biasa pengorbanannya menghafal ayat demi ayat, surat demi surat. Sudah banyak anak-anak kita hafalannya. Ya, jangan sampai ketika hari libur ini, liburnya seminggu habis. Ngapalnya berapa bulan? 5 bulan ngapalnya. Seminggu langsung habis. Jangan sampai seperti itu ya. Karena hafalan Al-Quran ini kalau tidak diulang itu cepat sekali hilang. Tidak diulang cepat, cepat, sangat cepat hilang. Maka hendaklah antum di rumah sama anak-anak antum sempatkan waktu untuk menyimak hafalan mereka. Untuk menyimak hafalan mereka. Ya. Tolong ya, kami jadi nanti ketika masuk lagi, ketika masuk lagi, nah kami pun enak menyimaknya. Oh, tinggal lanjut, lanjut. Ya. Kalau antum tidak menyimak lagi, nanti kami ketika masuk kewalahan, berantakan semua apalanya, ngulang dari anas lagi. Hah? Sayang kan? Sayang. Barakallahu fikum. Jadi mohon ya, kami mohon untuk antum sempatkan waktu untuk menyimak hafalan mereka, supaya hafalan mereka lancar. Demikian pula pelajaran-pelajaran yang lain, fikih, hadis, bahasa Arab, tauhid, matematika, bahasa Indonesia. Ya, adakan waktu untuk ngajar mereka. Adakan waktu untuk ngajar mereka. Bukan libur total nggak belajar sama sekali. Tidak benar. Ya, mereka para salafun saleh belajarnya minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai kubur belajarnya, nggak ada libur. Ya, nggak ada libur para salafun saleh, mereka para sahabat, demikian pula para ulama, nggak ada liburnya belajar, nggak ada liburnya belajar. Terus hari-harinya digunakan untuk belajar, belajar, belajar, belajar, belajar, belajar, belajar. Sampai ditanya Imam Ahmad, sampai kapan kamu megang pena terus nih? Ya, megang pena terus nih sampai ke kubur. Ya, kalau sudah dikubur berhenti dah, enggak lagi. Ya, belajar terus para pelajar itu. Demikian pula ketika kegiatan taklim, ya bukan berarti kalian libur nih, anak-anak. Taklim bukan berarti kalian libur, tetap kalian datang. Taklim malam Kamis, malam Ahad, malam Selasa itu tetap kalian datang. Barakallahu fikum. Bukan berarti kalian libur, tidak taklim, enggak taklim lagi, enggak. Ya, taklim itu makanan kita, makanan hati kita. Hati ini perlu disiram. Perlu disiram dengan siraman-siraman rohani, dengan siraman-siraman ilmu. Barakallahu fikum. Jadi, ya bukan berarti kita libur, libur belajar ya, enggak. Kalian belajar di rumah, ya belajar di rumah sama orang tua kalian sekarang. Belajar di rumah dengan orang tua kalian. Barakallahu fikum. Ada lagi kira-kira? Teman? Cukup? Nah, kita cukupkan sampai di sini ya. Insyaallah nanti akan dikembalikan oleh beliau ya uploadnya. Jadi nanti anak-anaknya ada jumlahnya sekitar 13 ya. 13.